ditinggal ke bojone, jarene ra kuat ngrakati wadah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone, jarene ra kuat ngrakati wadah bubure. Pak Ijo momat ndase ditinggal bojone, minggat dadi TKW. Dadi omongane tonggo, Jo Pak Ijo, opo kowe ra isin, saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin. Apa mbiyen kowe ora kelingan, nalika ngecap janji pas dadian, jare bakal ngopeni sak lalase, saiki malah mbok sia-sia. Pak Ijo ditinggal ke bojone, jarene ra kuat krakate wadah bubure. Pak Ijo ditinggal ke bojone, bubure. Apa biyen kowe ora kelingan, nalika ngucap janji pas dadian, jare bakal ngopeni sak lawase, saiki malah mbok sia-sia. Kerjamu turu-turu mangan-mangan, rono-rene dolan nganti lali omah ra peke wetonggone, ra peduli bojomu sing lelerane ngomah durung mangan amarga ora iso tuku beras salawuhe. Pak Ijo momat ndase ditinggal bojone, minggat dadi TKW. Jarene ra kuat ngrakati wadah bubure.